Pantaskah ku jaga hatiku? Ingatkah semua kata yang kau ucap dulu? Kau berjanji untuk setia. Kini ku tanya kemana janji itu kau buang? Pernah sakit tapi tak pernah sesakit ini. Karena pernah cinta tapi tak pernah sedam ini. Aku ingin semua cintamu hanya untukku. Memang ku tak rela kau bagi untuk hati yang lain. Jika memang kau bagi cinta,